Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Halaman 29 baris ke-6 dari bawah. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menerangkan bahwa kesabaran yang seharusnya dijalankan seorang hamba ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, saat dihadapkan dengan hal-hal yang memang sesuai dengan keinginannya, berdasarkan kemauannya. Yang kedua, sabar menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, tidak sesuai apa yang dia maukan. Untuk jenis pertama sudah kita baca, alhamdulillah ada 4 hal di sana. Malam ini kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim untuk kesabaran jenis yang kedua. Qala rahimallahu taala, wa amman naw'u tsani al mukhalifu lil hawa. Adapun jenis sabar yang kedua, sabar yang harus dimiliki untuk sesuatu, al mukhalifu lil hawa, yang bertentangan dengan kemauan, tidak seperti yang direncanakan, tidak sesuai yang diinginkan. Fala yakhlu, untuk jenis yang kedua, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, imma an yartabita bi ikhtiyaril abdi, terkait dengan keinginan dan kesadaran hamba. Kata'ati wal ma'asi, berbagai macam ketaatan dan sekian bentuk kemaksiatan. Dia lakukan ketaatan itu, dia tinggalkan kemaksiatan. Padahal bentuk-bentuk ketaatan itu berat untuk dirasakan dan dijalankan. Tapi dia sabar, itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan hari-hari ini dingin. Ya. Bangun untuk sholat subuh, dia harus sabar. Dan bangunnya seseorang untuk melaksanakan sholat subuh dengan berwudu sebelumnya, itu kan sesuai dengan ikhtiar atas kesadaran dan pilihan seorang hamba. Sabar dia di sana. Wal ma'asi, dia tinggalkan maksiat, padahal hawa nafsu memanggil-manggil. Dia tahan diri, tidak mau terpengaruhi. Itu kemungkinan yang pertama. Aw la yartabitu awwaluhu bi ikhtiyarihi kal masaibi. Kemungkinan yang kedua, mula-mula tidak ada kaitannya dengan ikhtiar seorang hamba. Tidak dia maukan, tidak dia rencanakan, tidak dia inginkan. Awalnya. Contohnya apa? Kal masaib, berbagai macam bentuk musibah. Terjatuh, kecelakaan, kebakaran. Awal mula kejadian itu kan tidak direncanakan dan tidak dimaukan. Oh, hari ini rencana saya mau kecelakaan nih. Dari malam sudah apa direncanakan, besok saya jatuh ajalah. Gak ada seperti itu. Ketika terjadi pertama kali, itu di luar keinginan dan di luar rencana. Kemungkinan yang kedua. Aw yartabita awwaluhu bi ikhtiyarihi walakin la ikhtiyara lahu fi izalatihi ba'da dukhuli fihi. Kemungkinan yang ketiga, mula-mula sesuai dengan ikhtiarnya, memang dia maukan, tetapi setelah berjalan dia tidak mampu untuk menghilangkan keinginan tersebut. Dia tidak bisa meninggalkannya. Ba'da dukhuli fihi, setelah terlanjur masuk ke dalamnya. Fahahuna thalathatu aqsamin. Ditegaskan lagi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka jenis yang kedua ini ada tiga kemungkinannya. Jadi kalau kita mulutkan buat bagan, ya, sabar terbagi dua, ya, sabar satu kotak, turun terbagi dua. Keadaan yang pertama, sabar yang diperlukan untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan, sehat, selamat, harta, ya, berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia yang diperbolehkan, ini kan perlu kesabaran. Kesabarannya bentuknya apa? Empat kemungkinan, itu sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Bagaimana dia jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sesuai keinginan itu, sehat, tapi jangan sampai dia sombong, ora bakalan loro aku iki. Ya kan? Hujan deras, pakai jaket, pakai payung, pakai jas, ora apa-apa, ora bakalan pilek aku. Ini dia sudah tertipu dengan sehatnya yang Allah berikan. Ya. Kemudian yang kedua kan sabar itu bentuknya jangan sampai dia kebablasan, melampaui batas dalam hal makan, minum, ya, kebutuhan seksual, ya, akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ketiga, sabar menjalankan hak-hak Allah pada setiap yang Allah berikan. Jangan sampai kesehatan itu contohnya disia-siakan, kemudian tidak diperhatikan. Yang keempat, jangan sampai dia mempergunakan hal-hal yang seperti dia inginkan itu untuk sesuatu yang haram. Ini kan empat. Sabar terbagi dua. Yang pertama, keadaan sesuai dengan kemauan dan keinginan. Bentuk kesabarannya bagaimana? Empat langkah. Yang kedua, malam ini kita bahas kesabaran saat menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, yang kedua ini terbagi tiga. Pertama, ahaduha, yang pertama, ma yartabitu bikhtiarih, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan keinginan dan kemauannya, tetapi dia tetap lakukan itu bikhtiarihi, karena ikhtiar dan kemauan serta kesadarannya. Wahuwa, apa itu? Jami'u af'alihi, semua yang dia lakukan. Allati tusafu bikauniha ta'atan au maksiatan. Entah itu taat atau maksiat. Tadi sudah dibaca, ini diulang kembali oleh Ibnul Qayyim untuk lebih menekankan lagi. Seseorang ingin melaksanakan ketaatan. Kita berikan contoh tadi, berwudu di musim dingin. Itu berat, apalagi ada luka di kaki. Apalagi ada luka di tangan, pasti perih. Pasti perih. Tapi dia tetap berwudu. Nah, berwudunya dia itu berdasarkan apa? Bikhtiarihi. Itu karena sebuah kesadaran. Harus dia bersabar. Au maksiatan. Atau dia meninggalkan maksiat. Ya. Contoh yang paling mudah untuk difahami, riba. Ya. Ditawari kerjasama. Keuntungan yang ditawarkan banyak, tapi ternyata sifatnya ribawi. Sifatnya ribawi. Diutangin, ya, untuk modal misalkan 5 juta, hutang ini statusnya. Nanti akan dikembalikan sebanyak 6 atau 7 juta, apapun kondisi dan keadaannya. Bukan kerjasama, kalau kerjasama kan untung rugi ditanggung bersama. Ini utang tapi nanti akan diberi lebih. Pengen, mau. Atau seseorang sedang punya hutang, ingin segera diselesaikan. Cari pinjaman kesana dan kemari tanpa bunga tidak ada. Kepepet. Gak ada pilihan lain. Ada orang datang nawarin, tak pinjemin, tak utangin. Mengko bunganya ono lho. 5%, 10%, 3%, 2,5%, 0,7%. Sedang perlu dan butuh, tapi akhirnya dia tahan diri. Sabar, butuh sabar. Jangan sampai berbuat maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Gak boleh. Kok sudah salah, ditambah salah lagi. Ini yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala fa amma ta'atu fal abdu muhtajun ila sabri 'alaiha. Taat itu seorang hamba sangat memerlukan kesabaran. Li anna nafsa bi tabi'iha tanfiru an katsirin min al 'ubudiyyah. Karena tabiat jiwa lari dan menghindar dari berbagai macam bentuk peribadahan. Amma fis salati, contohnya salat. Falima fi tabi'iha minal kasali wa itharir rahati. Pada dasarnya manusia itu malas untuk mengerjakan salat. Pada dasarnya manusia itu ingin mencari rehat, enggak mau susah payah untuk mengerjakan salat. Sedang enak-enak tidur, sedang enak-enak makan, sedang enak-enak kegiatan, terdengar azan. Ya pada dasarnya manusia itu malas untuk memenuhi panggilan salat. Wala siyama idza tafaqa ma'a dzalika qaswatul qalbi wa rainuz dzanbi. Lebih-lebih lagi kalau hatinya sudah kaku. Dosa sudah menodai hati. Rainuz dzanbi itu noda dosa. Wal mailu ila syahawati, sudah cenderung dan tertarik untuk memenuhi syahwatnya. Wa mukhalatatu ahli al-ghaflati, sedang berkumpul dengan orang-orang yang memang tidak mau sholat. Dadi wong pada dasarnya manusia itu sudah malas, tambah lagi sedang galau, lagi banyak masalah. Ada tawaran mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syahwat, pas berada di tengah-tengah dan lingkungan orang-orang yang kurang mendukung untuk sholat. Jadi fala yakadul abdu ma'a hadhil umuri wa ghairiha an yaf'alaha. Kalau sudah kondisinya seperti itu, hampir-hampir seorang hamba sudah tidak akan mengerjakan sholat. Tidak akan mengerjakan sholat. Ada proyek pekerjaan, azan berkumandang. Ya pada dasarnya manusia itu sudah pemalas, sudah malas. Di saat yang sama, selain malas, tambah lagi hati yang kaku atau ada noda dosa. Pagi sebelum dia berangkat, dia pukul anaknya. Kepikiran. Pas azan ini sudah kondisi pikiran karena tadi merasa bersalah memukul anak, belum sempat minta maaf. Pada dasarnya manusia pemalas. Terus ada tawaran sesuatu yang sifatnya syahwat. Dikasih makanan enak, minuman enak. Ini kalau tak tinggal sholat, orang kebagian. Padahal makanan itu makanan yang jarang ada orang datang, plus mukhalatatu ahli al-ghaflati, yang di proyek itu kanca-kancane ora salat. Engko sik. Salat ki gampang, Allah ki Maha Pemaaf. Ming kesempatan lho, duren lho berarti. Duren bawor meneh. Dan itu. Pokoknya nek kowe mangkat salat ora dibagi. Udah ada ancaman-ancaman seperti itu. Udah. Fala yakadul abdu ma'a hadhihi al-umuri wa ghairiha an yaf'alaha. Sudah hampir pokoknya. Tipis dia. Kalau kemudian di saat yang seperti itu terus akhirnya ora. malasnya dilawan, ya, rasa bersalah dan sehingga membuat kepikiran tadi kemudian dibuang, terus tawaran duren gratisan tadi ditolak, terus teman-temannya yang kurang mendukung sholat kemudian diacuhkan, ora tetap aku sholat, itu tipis sekali. Qala rahimallahu wa in fa'alaha ma'a dzalika kana mutakallifan ghaibal qalbi zahilan anha taliban li firaqiha kal jalisi ilal jifati. Kalaupun, kata Ibnu Qayyim, kalaupun dalam kondisi seperti tadi tetap dia bangkit untuk salat, dia kerjakan salat, kalaupun tetap aku tetap salat, itu kana mutakallifan, itu dia sudah bersusah payah. Ghaibal qalbi, hatinya ghaib. Ghaib itu apa? Hilang. Dia kerjakan sholat itu dalam keadaan terpaksa, bukan senang. Hatinya udah hilang. Zahilan anha, gak bisa konsentrasi pada sholat. Taliban li firaqiha, dia berusaha untuk cepat-cepat selesai. Dan rampung. Oh, kalau sudah imamnya baca agak panjang, waduh keliru aku. Mending aku nelap, ya kan, sholat sendirian lebih cepat. Sudah. Kal jalisi ilal jifati, sehingga dia mengerjakan sholat seperti orang yang sedang duduk di dekat bangkai yang bau. Maunya kalau duduk di sebuah kursi pinggir jalan, terus pas dia lihat gini, kok mambu apa ya? Batang tikus ini misalkan, bangkai tikus nih, batang ini, wah tenan. Kira-kira dia berusaha tetap bertahan, kita berusaha tetap rapopo, gampang ini. Atau kemudian kita bergegas dan cepat-cepat cari lokasi yang wah ono batang toh. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sholatnya dengan situasi seperti tadi itu seperti orang yang duduk di dekat bangkai, cepat-cepat dia ingin pergi dan tidak terganggu dengan bangkai itu. Jadi dia mengerjakan sholat seakan-akan sholat itu adalah beban yang mengganggu, sehingga dan rampung. Dan akhirnya kalaupun dia sholat sendiri, saset, das. Ya. Bukan yang positif, saset, das-dasnya. Tapi dia kerjakan sholat itu dengan tidak khusyuk. Contoh yang pertama. Sehingga memerlukan kesabaran yang luar biasa. Qala wa ammaz zakatu. Contoh yang lain, zakat. Falima fi tabi'iha minasyuhi wal bukhli. Karena pada dasarnya manusia itu kikir dan pelit. Itu sifat dasar manusia. Ya. Sifat dasar manusia. Zakat jangankan yang sunnah, yang wajib saja mikir panjang. Apalagi kalau ditambah dengan hal-hal seperti tersebut di atas, ya kan? Lingkungan yang tidak mendukung, ya. Anak dan istri yang kemudian terlihat merasa keberatan, ya. Suasana hati sedang tidak mood, udah. Infak sedekah susah untuk dia berikan. Wa kadzalikal hajj wal jihadu lil amraini jami'an wa tab'a. Contoh yang lain, haji, berjihad, itu juga untuk dilaksanakan berat. Orang-orang yang berangkat haji itu kan orang-orang yang terpilih. Tidak hanya harta yang menjadi penentu. Bukan kemudian dia kaya raya lalu kemudian terbetik dan terfikir untuk berangkat haji. Kenapa? Karena ibadah haji itu berat. Bukan berat secara fisik saja. Wah, mangkat aduh, kemudian karantina sehari dua hari di asrama haji, baru berangkat, perjalanan jauh, terbang, jet lag, turun sampai sana masih pusing, nanti perjalanan bis sana panas cuacanya, ramai ngantri di sana sini, ya. Harus berdesak-desakan, ya. Kadang antrian makannya terlalu panjang, nggak kebagian, nanti bisnya datang terlambat, kamarnya tidak sesuai seperti diinginkan, wah berat, bukan cuma secara fisik saja. Berat melaksanakan haji itu bisa jadi karena apa? Ya karena berat secara pikiran. Terlalu banyak yang dia khawatirkan dan dicemaskan. Jihad apalagi, taruhannya nyawa. Minimal dia luka-luka. Qala rahimallah wa yahtajul abduha huna ila sabri fi thalathati ahwalin. Maka dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu, contohnya tadi sholat, zakat, haji, jihad, membaca Al-Quran, berbakti pada orang tua, ngaji di majelis ilmu, talabul ilmi, dan lain-lain itu, seorang hamba diharuskan untuk sabar. Ya. Sabar pada tiga fase. Ahaduha, yang pertama, qabla syuru' fiha. Sebelum memulai, kudu sabar. Loh, belum mulai kok harus sabar? Kata Ibnul Qayyim, bitashihi niyati wal ikhlas. Dengan meluruskan niat. Dengan halal amali ketika sedang mengerjakan. Al-halatu thalithah, fase yang ketiga, as-sabru ba'dal faraghi minal amali. Sabar setelah beramal. Sebelum beramal, ikhlas. Niatnya harus benar. Sudah mulai mengerjakan ibadah, sabar. Selesai, sabar lagi. Maksudnya, kata beliau, wadzalika min wujuhin. Udah selesai kok masih sabar juga. Udah selesai kok masih sabar. Contohnya sholat lah. Ya, sebelum mulai sholat, benerkan dulu niatnya. Untuk apa sih dia kerjakan sholat? Apa yang dia tuju? Kepada siapa dia berikan sholat itu? Sudah, lillahi ta'ala, katakan. Sudah lewati fase yang pertama. Sudah Allahu Akbar takbiratul ihram. Dia harus sabar sampai kemudian salam. Dia melakukan gerakan-gerakan salat. Ya. Yang banyak itu. Setelah selesai salat, mengucapkan salam ya, ke kanan dan ke kiri, selesai salat, udah selesai ini. Kata Ibnul Qayyim, tetap sabar juga. Kata beliau, wadzalika min wujuh. Kesabaran yang harus dilakukan setelah mengerjakan ibadah. Berikut ini keterangannya. Pertama, ahaduha an yusabbira nafsahu anil ityani bima yubtilu amalah. Harus sabar. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah yang sudah dia kerjakan. Sudah sholat, salam. Jangan kemudian, wah, wes cukup, sukses, berhasil, diterima nih. Belum. Sabar itu belum selesai. Sabar itu tetap harus dilanjutkan. Sabar apa? Jangan sampai, harus menahan diri, harus sabar dia. Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat, wal adha, atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang yang disedekahi. Batal itu sedekahnya, tidak ada pahalanya itu. Sudah membantu dengan infak, sudah dia berikan, diterima, tapi kemudian diundat-undat, diungkit-ungkit. Oh ini tak bantu toh weh. Itu kemarin saya itu, kalau gak ada saya gak jalan. Gak ada bangunan seperti itu. Oh saya yang memperjuangkan. Yang dia berikan tadi hilang. Itu yang disebut dengan apa? Sabar setelah selesai mengerjakan ibadah. Atau wal adza, atau dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti pihak yang dibantu dalam infak dan sedekah itu. Ngasih, tapi setelah ngasih dia sakiti. Ada orang datang minta bantuan, dikasih bantuan, setelah diterima dikata-katain, makanya dadi wong yo aja males. Woi, tenang. Iya. Ini emosi apanya ini? Enggak diwong ke aja males nyambut gawe. Jadi kata-katanya nyelekit. Sampai orang yang dibantu pun kemudian wes tak balik ke. Dan itu. Enggak bisa terima dia karena dikata-katain. Ah itu dia ya kita gitu. Apalagi sampai dikait-kaitkan dengan orang tua, podor bapak nih bijen. Misalkan. Itu yang diberikan sedekah infak itu enggak ada gunanya. Karena sudah batal. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah yang sudah diberikan itu karena mengungkit-ungkit, ngundat-ngundat atau menyakiti, entah itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Qala rahimallahu taala atsani an yusabbira an ru'yatiha wal ujuba biha wat takabbura wat ta'azzuma biha. Sudah selesai ibadah. Tadi contohnya sholat dan sedekah. Sudah selesai sholat ini, sudah selesai. Apa kemudian selesai juga kesabarannya? Belum. Kesabarannya harus tetap dilanjutkan dan dijaga. Udah rampung tuh sholatnya. Iya. Jangan sampai, kata Ibnu Qayyim, an yusabbiru an ru'yatiha. Dia sabar-sabarkan dirinya. Dia tahan-tahan dirinya. Jangan sampai muncul ujub dan takabur. Merasa hebat. Ya, merasa hebat. Selesai sholat, ora ana wong. Sak desa iki min sholat, sing sholat iki min aku. Berarti saya yang terbaik. Sholat malam juga seperti itu. Selesai sholat malam, qiyamul lail, dia lihat teman-teman ini masih. Berarti saya paling baik di antara santri-santri yang ada. Ya kan? Maka para ulama mengatakan lebih baik saya tidur tanpa sholat malam daripada saya bangun sholat malam penuh tapi di akhir malam saya merasa takabur. Tapi ojo-ojo dijadikan pegangan, ya wis rasa sholat malam baik. Berarti bangunin sombong. Bukan, ada tingkatan yang lebih baik dan lebih tinggi dari itu. Tetap sholat malam karena Nabi Muhammad pun juga sholat malam, namun berjuang sabar untuk tidak takabur. Atsalitsu yang ketiga, an yusabbira an naqliha min diwani sirri ila diwanil alaniyah. Dia sabar-sabarkan dirinya. Ini sudah selesai ibadah loh. Kok masih juga disuruh sabar? Iya, sabarnya bagaimana? Tadi sudah dua, sekarang yang ketiga, dia sabar-sabarkan dirinya jangan sampai mengubah ibadah yang sudah selesai dia kerjakan itu min diwani sirri. Dari catatan ibadah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, ila diwanil alaniyah. Akhirnya dia ubah menjadi suatu perbuatan yang diviralkan. Nah ini kan harus sabar. Sudah ada kesempatan untuk sholat malam, gak ada orang tahu. Hah? Sudah bagus. Ya selesai sholat. Malah WA. Ya kan? Kamu udah sholat malam belum? Aku udah loh. Masih mendingan terus? Mengajak. Ya sholat malam yuk. Aku udah loh. Iya. Itu niat itu Pak Sur ya. Sebenarnya udah bagus. Udah sholat malam dia udah gak ada orang tahu. Ya kan sholat sunnah nih. Gak ada orang tahu. Tapi pagi-pagi. Ya itulah. Ya kan dia ngantuk. Wih ngantuk. Kurang ngerti aku mau bunyi sholat malam ya. Mantap kali. Apa? Pantes ngantuk. Oh iyalah. Nah, itu namanya nakal. Nakal itu memindah atau mengubah. Min diwani sirri. Sirri itu loh, sirriyah itu loh. Rahasia, sembunyi-sembunyi, lirih. Ketahuan, alaniyah itu. Jadi bahasa ini saya iklan, viralkan. Oh, udah baik-baik dia sedekah. Gak ada orang lain tahu kok. Nong sepi segala macam. Masukkan 200 ribu ke kotak infak. Set. Terus setelah itu dia lihat orang lain masukkan 5 ribu. Kok 5 ribu? Kok tadi 200 ribu loh? Nah ini butuh kesabaran. Jadi kalau melakukan ibadah itu, satu, sebelum mulai ibadah niatnya harus ikhlas. Dua, ketika mengerjakan ibadah itu harus sabar dalam prosesnya itu. Udah selesai cukup belum ceritanya? Harus tiga hal itu tadi. Jangan sampai melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah. Jangan sampai kemudian dia ujub dan takabur. Jangan sampai dia mengubah status ibadah yang sudah dikerjakan secara diam-diam, tidak diketahui orang, terus akhirnya malah dia cerita-ceritakan, diviralkan. Ya, ya percuma nanti. Qala rahimallahu wa amma sabru anil ma'asi fa amruhu zahirun. Kalau sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat, ini jelas. Ya. Artinya godaan-godaan syahwat itu tolak, hindari. Ini jelas. Wa a'zamu ma yu'inu 'alaihi qat'ul ma'lufati wa mufaraqatul a'wani 'alaiha fil mujalasati wal muhadatha wa qat'ul 'awaidi. Cara dan tips untuk terhindar dari berbagai bentuk maksiat, kata beliau, wa a'zam, cara yang paling baik, cara yang paling apa, paling apa, bukan paling agung, cara yang paling es gitu loh, cara yang paling jitu, atau cara yang paling obat itu paling mujarab gitu. Pokoknya cara yang paling jitu, cara yang paling mengena, oh, paling pas itu. Kok caranya gimana ya untuk meninggalkan maksiat? Satu, qat'ul ma'lufat, betul-betul memutus diri, ya, memutus diri dari hal-hal tadi, berhenti, ya langsung berhenti. Dua, wa mufaraqatul a'wani 'alaiha, harus menghindar dari orang-orang yang akan mengajaknya lagi, entah itu fil mujalasah, masih duduk dan bergaul bareng, atau al-muhadatsah, muhadats itu berkomunikasi, tutup-tutup, putus-putus, ganti nomor, ganti handphone. Udah. Nah, iso pindah-pindah. Pindah. Kalau bisa keluar-keluar. Jangan di situ. Karena kalau masih berkomunikasi, masih ada hubungan, ya, masih satu tempat, ya susah. Ini kan. Susah. Di tempat kerja punya teman perempuan cantik pula, iya kan? Iya sudah, dikejar-kejar, dioyak-oyak, digoda-goda. Mau sampai kapan? Menolak. Wong masih satu tempat. Mula-mula ditolak, tapi lama kelamaan ya gak enak. Akhirnya sudah kebablasan, na'udzubillah. Wa qat'ul awa'id, putus itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu qat'ul awa'id namanya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-qismu tsani, jenis yang kedua, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, sesuatu yang tidak disuka tetapi di luar rencana dan keinginan manusia, bukan berdasarkan ikhtiarnya. Qala wa laysa lil 'abdi hilatun fi daf'ih, seorang hamba tidak mampu menolak, kal masaib, seperti musibah, allati la sun'a lil 'abdi fiha, yang tidak ada campur tangan manusia di sana. Ya. Contohnya apa? Kamauti man ya'izzu 'alaihi. Contohnya orang yang dia sayangi meninggal dunia. Itu kan enggak bisa ditolak. Jangan sekarang lah, besok aja. Enggak bisa. Itu sesuatu yang tidak diinginkan, meninggalnya seseorang yang dia cintai, yang dia sayangi. Ya. Itu kan di luar kemampuan manusia. Wasaraqat himalihi, atau hartanya dicuri. Mana mau dia hartanya dicuri. Wa maradhihi, atau jatuh sakit. Jatuh sakit. Nah, tiba-tiba lemes, jatuh dan segala macam, dibawa diperiksa di rumah sakit, dinyatakan oh sakitnya sakit X. Ah, kaget dia. Enggak bisa apa-apa. Wa nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Wa hadza nau'ani. Ini terbagi lagi jadi dua. Ya, nanti silakan dibuat bagannya. Wa hadza nau'ani, ini terbagi dua. Ahaduhuma, yang pertama, mala sun'a lil 'abdil adami fihi, benar-benar tidak ada sangkut paut dan campur tangannya manusia di situ. Atsani, yang kedua, ma asabahu min jihati adamiyyin mithlihi, yang kedua itu masih ada kaitannya dengan orang lain. Mithluhu, seperti dia. Kasabbi wa dharbi wa ghairihima, seperti dicaci maki, dipukul, atau yang semisal. Contohnya ini apa? Ya kalau tadi kan apa? barangnya hilang. Barangnya hilang, dicuri. Atau tadi contoh yang lain, yang pertama, orang yang dia kasihi meninggal dunia, itu tidak dia inginkan. Tidak dia inginkan. Kalau yang kedua tadi, sama. Ya. Tidak dia inginkan, tetapi masih ada kaitannya dengan orang lain. Misalkan tiba-tiba dari belakang dipukul, tak. Atau misalkan ada orang melempar batu, entah sengaja atau tidak sengaja, kena kepalanya. Ini semuanya memerlukan kesabaran. Fannaw'ul awwalil abdi fihi arba'atu maqamatin. Untuk jenis yang pertama, ada empat keadaan hamba. Wah, bagannya luar biasa ini. Detil sekali Ibnul Qayyim berbicara. Kok Fadzur. Detil sekali ya Ibnul Qayyim berbicara ya. Rinci sekali. Ahaduha yang pertama, maqamul ajzi. Ajzi itu gak mampu apa-apa dia. Sudah, pes. Gak bisa apa-apa. Al-maqamu thani, maqamu sabri. Sabar. Imma lillahi wa imma lil muru'atil insaniyah. Sabar dia itu karena Allah atau karena aspek kemanusiaannya. Ya karena dia manusia biasa, wis ra iso apa-apa, wis sabar. Al maqamu tsalits, yang ketiga maqamur ridha. Wa huwa a'la min man qama as-sabra. Ya. Yang ketiga dia ridha, bukan cuma sabar, tapi dia ridha. Ini sudah pernah kita baca pada halaman-halaman pertama kitab ini. Dan ini kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang sabar. Al-maqamu rabi, yang keempat maqamu syukri. Bersyukur dia dapat musibah. Wa huwa a'la min maqami ridha. Kedudukannya lebih tinggi daripada ridha. Sabar. Terjadi musibah. Saya ulangi, terjadi musibah. Kacamatanya pecah kena bola. Main futsal pak. Patah, pecah. Ya, ada empat pilihan. Yang pertama, wis, tak jawab apa-apa. Ya. Cuma sebatas itu aja. Yang kedua, dia sabar. Dia tahan diri, tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka atau melakukan perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian dia mencaci maki. Wah, aku kira. Meripatmu misalkan. Sengaja ya? Enggak ada kata-kata seperti itu. Atau waduh, nek aku mau orang melu, ora mungkin. Misalkan. Itu dia tahan diri, jangan sampai mengucapkan atau melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Itu nomor dua. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu apa? Ridha, berlapang dada. Seakan-akan itu tidak pernah terjadi. Ya. Jadi kacamatanya jatuh, pecah, patah, itu langsung lewat gitu aja. Ridha dia. Yang keempat bersyukur, alhamdulillah. Pecah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Anek pecah. Kan punya alasan beli baru. Ya benar juga ya. Ya itu tingkatan yang paling tinggi. Bersyukur kepada Allah. Tapi bukan nyukurin orang loh. Lain lagi. Yang dimaksud di sini adalah pada diri sendiri. Bukan nyukurin orang. Ah, syukur. Apa weh. Tidak seperti itu. Kala sedikit lagi. Kala wa amman nau'udhani. Adapun jenis yang kedua, wa huwa ma asabahu min qibali nasi falahu fihi hadhihi al-maqamat wa yudhafu ilaiha arba'atun ukharu. Jadi sesuatu yang dia alami yang tidak menyenangkan, tapi itu terkait dengan orang lain. Selain empat tingkatan di atas yang telah tersebut, masih ada lagi empat tahapan berikutnya. Ahaduha yang pertama, maqamul afwi was-safhi. Dia memaafkan dan betul-betul memaafkan. Betul-betul memaafkan itu artinya tidak ada tersisa lagi di sini. Bukan kemudian dia catat sehingga suatu saat dia buka kembali. Bukan. Lali-lali. Sudah dimaafkan selesai. Wathan yang kedua, maqamu salamatil qalbi min iradati tasyafi wal intiqami. Hatinya itu selamat. Tidak ada keinginan untuk membalas. Tidak ada keinginan untuk kemudian melakukan hal yang serupa terhadap orang yang menyakitinya, enggak. Jadi dia maafkan, tidak ada keinginan untuk membalas sama sekali. Kapan sisuk gentengan boleh? Enggak ada seperti itu. Abuyas boleh. Nah, ada kesempatan, awas boleh. Ya, antara disebutkan maupun di dalam hati, okey, bentar apa apa, okey, sami-sami dimaafkan. Tapi dalam hati awas boleh, enggak seperti itu. Salamatul qalbi, hatinya selamat. Wa tsalits, yang ketiga, maqamu syuhudil qadari. Bagaimana dia menerima itu sebagai sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari. Al maqamur rabi, yang keempat, ini yang paling tinggi, maqamul ihsani ilal musii wa muqabalatu isaatihi bi ihsani. Ini yang paling tinggi, yang paling angel, yang paling sulit, kecuali mereka yang terpilih oleh Allah Azza wa Jal. Disakiti, diganggu, dirugikan, dizalimi, tetapi justru dia memilih tingkatan tertinggi, al-ihsani ilal musi. Justru dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Angel masa mijan. Ini yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya begitu. Orang jahat sama orang jahat, orang zalim itu bukannya marah, harus dimaafkan, tidak ada keinginan untuk membalas, dia yakin ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dia beri. Cicitnya Nabi kan begitu. Contoh yang paling terkenal itu kan cicitnya Nabi. Ali ibn Husain ibn Ali. Ali ibn Husain ibn Ali. Zainul Abidin. Gelarnya aja Zainul Abidin. Perhiasan dan permata orang-orang yang ahli ibadah. Pulang beliau dari masjid, dicegat sama orang mencaci maki. Habis dicaci maki. Didengarkan, enggak ada. Enggak terlihat tanda-tanda kemudian mau marah, enggak. Sudah selesai? Cukup? Bukan. Wes tenan. Kentenan aku saya ini, enggak seperti itu. Tapi sudah cukup gitu. Sudah. Lagi, tambah lagi, enggak apa. Terus cukup. Sudah. Kata Zainal Abidin Ali Ibn Husain, ya. Kata beliau rahimallahu taala, yang belum kamu tahu tentang saya masih banyak. Kan kita itu kalau dicaci maki kan ya tersinggung, padahal ya tenan jane, ya kan. Diomongi malas, pelit, ora perhatian, kasar, ya tenan jane, tapi enggak mau menerima kenyataan seperti itu. Beliau Zainal Abidin mengatakan, yang belum kamu ketahui tentang saya itu masih banyak. Ya. Terus alaka hajah, ada yang bisa saya bantu? Kayak gitu. Terus beliau perintahkan pengawalnya, kasih dia uang. Kasih uang, selendang segala macam, kain. Akhirnya orang itu makcelep langsung, asyhadu annaka waladu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi, Anda itu betul-betul keturunannya Rasulullah. Sabarnya luar biasa. Ya itu angel ya. Disakiti, dizalimi, malah diapi itu loh. Ya kudune bar ngaji di sini ya. Ya apa? Abot. Ya paling enggak dimaafin, ya. Paling tidak tidak ada keinginan atau berpikir untuk membalas dengan keburukan yang serupa. Tapi jangan pesimis lah. Suatu saat nanti, kalau bukan malam ini, suatu saat nanti, entah besok pagi atau kapan lagi, bisa mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbuat baik kepada orang yang sudah menjahati. Dan itu banyak sekali contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.